Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh an-nahdiyin, para masyayikh pengasuh pondok pesantren, pengurus cabang NU baik kota maupun kabupaten, MWC Sohoranting ingkang kula hormati. Oke, tumatang sedaya pengurus jamiah Muhammadiyah ingkang sangat kula cintai, kula hormati, terutama tumatang konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang sangat kula sayangi. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kula kali panjenengan saged kepanggihan malih dalam rangka nderek-nderekaken pengaosan kitab Syarhil Hikam Mandar Muka oleh barokai kitab hikam. Bapak-bapak ingkang kula hormati, nek sing wingi kula kali panjenengan diarahkan bagaimana kalau ada manusia muji datang panjenengan sesuai dengan dugaan mereka. Sakniki yok nopo sejatose tiang mukmin kalau dia menerima pujaan utawa dilem wong liya. Wong mukmin niku lek di alam wong ya apa sikape sing paling apik. Bagaimana sikapnya orang mukmin lek dhe'e niku wonten sing alam. Monggo kita waos. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al mukminu utawi wong kang iman. Al hakiki kang bangsa hakikat. Iku idza mudhiha arikalane den puji sapa mukmin. Istahya mongko isin sapa mukmin. Minallahi saking Gusti Allah ayyusna ing yento den puji sapa alaihi mukmin biwasfin lawan sijine sifat la yashhaduhu kang ora nyakseni sapa mukmin hu ing wasfin min nafsihi saking awak dhewe ne mukmin ai laya tegese ora ningali sapa mukmin zalikal waswa ing mengkono-mengkono sifat alladzi mudhiha kang den puji sapa mukmin alaihi ngatasi waswin min nafsihi saking awak dhewe ne mukmin wa inna ma yarahu minnatan angin pastine ningali sapa mukmin hu ing waswin minnatan ing peparing minallahi saking Allah alaihi ngatasi mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang kula hormati, jare niki musonep wong mukmin sing hakiki, orang mukmin yang sejati itu kalau dipuji orang, de'e niku ngeroso isin saking Gusti Allah, krono dipuji kelawan sifat, sing dia tidak pernah melihat sifat itu datangnya dari dirinya sendiri. Isin, wong duduk te'e, wong sifate Gusti Allah dititip nonang menungso, terus kok menungso dilem, ya isin lek tiang mukmin hakiki. Padha karo dene kula kali panjenengan numpak montor api. Numpak montor api, montor niku oleh nyile. Terus nang koncone dilem. Waduh rek, api montore rek. Kira-kira lek sampean dilem, krono sampean gawa montor padahal montore oleh nyile. Ya apa kira-kira perasaane sampean? Kan isin. Jarene arek Jawa yale, gaya oleh nyile. Sebab dia meyakini bahwa sifat sing dadekno awake dipuji niku duduk sifate dhewe, tetapi sifat niku wau peparing saking ngarsane Gusti Allah. Lek wis hanya peparing saking Gusti Allah, berarti kula kali panjenengan iki sakjane tidak punya hak apa-apa untuk dipuji wong. Artine masih ndak dipuji ojo murang-muring. Lek dipuji ojo gedhe endas. Kadang-kadang kula kali sampai niki lek dinyek menungso, dinyek titik lho, ngamuke masyaallah. Sampai uang katene dibacok. Sapiro awake iku? Wong barangan sembayange kadang-kadang ndak tepak lho dinyek ndak gelem. Tapi yo monggo mawon dinteni wong sing ngoten niku. Besok teng alam akhirat dia akan mendapatkan zullun waftiqarun wa azabun azimun minallah. Sampai di dunia dilokno titik nang uang murang-muring. Di akhirat sampai mbok-mbok duduk mek dilokno sampai. Di iya-iya sampai nang malaikatul azab. Disiksa nang sampai nang malaikat sing tukang gawa siksane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, fala yasyhadu. Mongko ora nyakseni sapa mukmin min nafsi saking awak dhewe ni mukmin sifatan ing sifat mahmudatan kang den puji yastahiku kang haki sapa mukmin biha kelawan sifat ayusna ing yen to den alam sapa alaihi mukmin wa inna ma yashhadu angin pastine nyakseni sapa mukmin zalika ing mungkono-mungkono sifat nang min rabbihi saking pangerane mukmin. Jadi lek tiyang mukmin niku mboten nate gadah perasaan awake kudu dihormati wong. Sebab napa? Yang berhak untuk dihormati itu sebetulnya namung Gusti Allah. Kaya kanca-kanca sing jarene orang angko, amit tetan-tetan medhurene ka. Tersinggung perasaane sengko nek medeng orang. Cek medem jelingaki sepeda sampean mon coba. Mun lakar sampean meleng, ongku nama kipaten orang cek ngamuk sampean. Karena sampean itu kalau menjadi orang jelek, sebetulnya diri kita ini sudah tidak ada harganya sama sekali. Yang karobi pangeran Ki Ekeneser, seni ketok. Nang pangeran disaken, nilai saja nih ngoten. Lewis model-model ngoten iku, dano regane belas menungso iku, cak. Lek mboten takwa dateng ngarsane Gusti Allah. Untuk apa sampean itu minta dihormati orang? Wong sampean ndak ngulyakno nang Gusti Allah. Didik-didik sampean katene mbacok makhluke Gusti Allah. Allah lho melindungi makhluknya dengan sebaik-baiknya dikai mangan, dikai ngombe, cek seger, cek sehat, setowaras nang sampean katene dipateni. Wong sampean dhewe ndak gelem mulyakno Gusti Allah. Sampean kepengin dimulyakno wong. Wis bapak sampean masih dipateni nang wong meneng. Wong panjene sampean bejat. Sampean niku elek, ndak tahu rumoso sampean niku makhluke Gusti Allah. Koyok-koyok rumoso sampean niku pangeran. Wong kepingin dihormati wong niku lah. Koyok pangeran. Artinya kalau orang itu betul-betul mukmin yang hakiki, maka dia akan selalu merasa bahwa dia itu adalah hambanya Allah. Dinyek koyok opo nang menungso. Pancene sampean itu sudah berhak untuk dinyek. Berhak dielokno wong. Berhak dirasani elek uang panjeni awak iki nak diopo-opo. Lek ono sifat apik niku lho saking Gusti Allah. Jaluk meneng-menengi dihormati uang tapi awak dhewe koyok ngoten. Lah niku mboten nangsal. Ya. Dadi lek sampean niku kepingin dihormati uang, ayo sampean ngurmati Gusti Allah. Lek sampean ndak ngurmati Gusti Allah, dididik katene mateni uang. Dididik katene ngampleng uang. Dididik katene baco. Lah perasaane menungso niku mboten gadah undang-undang toh saking Gusti Allah. Menungso niku dihormati, dilindungi hak-haknya oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping dihormati oleh pemerintah. Jadi mukmin hakiki itu adalah orang yang wajib menghormati orang, tapi dirinya tidak menginginkan, tidak mengharuskan orang lain menghormati dirinya. Niku jenenge wong mukmin. Ono wong kepengin dihormati tok. Kesinggung titik tukaran, kesinggung titik ngamuk, ngene titik ngamuk. Nggih, rasane lho nggih. Mukmin sing kaya ngoten niku dereng tutuk dateng tingkatane mukmin al-hakiki. Ya bapak wis aku masih tak tutuk aku kok ngoten tukaran. Ya monggo. Wong kula nggih mboten ngejak sampean. Sampean kate tukaran tok, sampean kate nglakoni maksiat, sampean kate melanggar urus perintah Gusti Allah iku tutuk urusan kula. Urusane wonten ing kitab hikam niku namung ngaos. Sing ngersakaken monggo kita derek, sing mboten ngersakaken monggo sing akeh maca istighfar nang Gusti Allah. Nun sewu lho nggih. Maka dari itu belajarlah wahai kaum muslimin wal muslimat, al mukminin wal mukminat untuk menghormati orang. Tapi jangan meminta diri kita agar dihormati orang. Uwong ngurmati nang sampean niku ndak wajib. kewajibane sampean ngurmati uang. Sebab napa? Uang niku makhluke Gusti Allah sing kudu dimulyakno. Lah perkara uang mboten mulyakno sampean babano kono wis cak. Aja murang-muring sampean. Fa iza asna moko arikalane ngalem. Anna susapa menungso ngalem alaihi ing atase mukmin. Wa dzakaru lan nyebut sapa nas mahasinau ing biro-biro kebagusane mukmin. Istahya mongko izin sapa mukmin minallahi saking Gusti Allah istihya ta'zimin kelawan izin kang nekakaken penghormatan kang nekakaken penggawe mulyakaken kelawan izin tegese mulyakaken wa ijlalin lan ngegungaken izin ayusna saking yen to den puji alaihi sapa mukmin misifatin kelawan sifat laisat kang ora ana apa sifat iku minhu saking mukmin dadi lek wis rumoso sifat iku duduk teko awake dhewe fayazdadu mongko tambah sapa mukmin midzalika kelawan mengkono-mengkono ilmu kelawan ngertine bahwasanya sifat-sifat niku wae duduk teko awake dhewe tapi teko Gusti Allah dadi apane muktan bendune linafsihi maring awak dhewe ne mukmin wastihqaron lan ngino wastihqaron lan ngino laha maring nafsi wastihqaron lan ngino minu saking nafsi linafsi maring awak dhewe ne mukmin laha maring nafsi wa nufuron lan layu anha saking nafsi wa taqwa lan dadi kuat indah ing dalam sandingi mukmin apa ru'yatu ihsanillahi ningali ing oleh agawe bagusi Allah ilaihi maring mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati. Jadi dia hanya menyaksikan bahwa sifat baik yang mestinya dhe'e niku dilem menungso niku duduk teko awake. Tapi saking Gusti Allah, dadi lek ana uwong ngalem muji nang awake dhewe, moko istahya minallahi istihya ta'zimin moko tiang niku izin saking Gusti Allah duduk me izin tok tapi berbuntut pekerjaan yang menimbulkan atau yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mengagungkan Gusti Allah. Kula kali panjenengan kelakuan niki rumoso ndak apik cuma lek salaman nang wong kok diambung tangane oh berarti lek ngene ibadah awake iki kudu ditambahi. Sing biasae bengi ndak tau sembayang, ya monggo bengi sembayang. Mun sewu, sampean kecelakaan, ukuran menungso biasa sampean iku mati ajur. Tapi nang Gusti Allah sampean dikai wutu awake saha waras. Lho lek wis wutu awake saha waras akhire wong-wong muni waduh rek hebat rek. Kecelakaan ndak apa-apa berarti wong iku pancene cedhek nang Gusti Allah. Padahal tiang ni kumbatan cedak nang Gusti Allah. Wong nakal. Lu mesti ni. Wong ni kulek wis paham bahwa awak e dadi wong nakal. Tapi tabrakan wutu akhirnya wong ni ku ngiro. Lek e awak e ni ku termasuk wong sing cedak nang Gusti Allah. Moko kudu diowahi kelakuan ni. Sing asale kelakuan ni elek. Ya malik kudu api. Sing asale kelakuan ni ndak sembahyang bengi. Ya malik kudu sembahyang bengi. Saaken wong nyongko sampean apik ternyata sampean iku wong bejat. Wong nyongko sampean iku wong sae ternyata sampean iku tiyang mboten sae. Lha niku eman nang aran-arane wong sing arani sampean iku wong apik. Isin nang Gusti Allah. Lek pun ngoten maka akhire wong niku tambah murang-muring. Tambah murang-muring nang awake dhewe, tambah ngino nang awake dhewe, nambahi ndak ngergani nang awake dhewe ya Allah, awak iki. Kok sampe dimulyakno koyok ngono nang uang. Berarti aku iki ibadah kudu tak tambahi aku. Jarine uang aku iki loman tapi kenyataane awakku medhit, tak tambahane aku menilai sodako. Jarine uang aku iki cakang sembahyang bengi padahal aku lek bengi turu. Lek ndak turu ya paling main sekak karo krambol. Oleh ngono tak tambahane ibadahku nang Gusti Allah iki. Jare wong ki aku ana njero omah bahagia. Nyambut gawe ne tenang-tenang, sembayange yo anteng. rumah tangga ya rukun. Ndak weruh ndek jero rumah tangga ya umek terus tukaran tok. Isuk tukaran. Zohor tukaran. Maghrib tukaran, bengi katene turu tukaran. Lulek uang nyongko rumah tanggai sampean iku damai, tentrem, bahagia. Ternyata orang lain, ternyata sampean di rumah iku penggawean itu tukaran tok ndak tahu rukun. Ya kudu diowahi lah. Sing asale tukaran tok, volumae monggo dikurangi. Sing asale kudu ndak rukun ae ya monggo sing rukun. Cekne cocok karo pengalame uang. Ben boten orang mengira baik, ternyata di dalamnya bosok. Lah ini kita termasuk mendustai diri sendiri. Agar tidak terjadi pekerjaan atau sikap mendustai diri, lek sampean di alam wong, iya monggo ditambah no api. Luwe api ketimbang alemane wong niku. Lek sampean niku dikatakan nang wong niku ahli sembahyang wajib, ahli sembahyang fardu, padahal sampean ndak tahu sembahyang fardu. Monggo sembahyang fardu temenan lan ditambahi kelawan sunat. Artinya, jangan sampai keadaan kita, posisi kita ini lebih jelek atau sama dengan alemane wong. Kira-kira kudu ana ndek ndukure alemane wong. Lek wong alem nang sampean volumene 80, kira-kira sampean iku sampai tutuk 90%. Ngoten. Kersane kula ambek sampean bukan termasuk golongannya orang yang mendustakan diri sendiri. Wastihqoron laha, nambah ngino, wa nufuron anha. Nafsu sing ono ndek njerone awak kepingin ngene-ngene ngene, ayo ditekan. Ojo dituruti terus keinginane awak niku. Ngeten dituruti krana rumoso awak iki wis dialem nang wong. Berarti kenikmatane tambahi, ojo. Nang Allah mawon monggo kita tambahi. Subhanallah. Kadang-kadang menungso niku lek wis rumoso awake mulya para rawuh. Malah ngentengno nang ibadahe ya male kotir nang wong diarani apik ternyata awake iki elek. Ditambahi ibadahe. Nafsu yang ingin turu sing tuwu, kepingin enak-enak mangan, kepingin macam-macam lah yang diinginkan. Iku monggo dikurangi. Disudo. Ditekan nafsunya, ojo dituruti. Wa taqawa indahu ru'yatu ihsanillahi ta'ala ilahi. Lan makin lama pandangannya dia tentang kebaikan Allah pada dirinya, makin kuat. Ya Allah, awak iki. Kenikmatan nang Gusti Allah ditambahi terus, Masya Allah. Tambah suwe Gusti Allah iku kok tambah sayang nang aku. Tambah suwe Gusti Allah iku tak kok tambah apik nang aku. Tambah suwe Gusti Allah iku kok tambah akrab nang aku, Masya Allah. Mandar muka awak iki ndak keplecuk sampai maksiat nang Gusti Allah. Ngoten perasaan yang ada di dalam hatinya. Wa syuhuda fadlihi. Lan tambah kuat pemandangan hatinya akan fadol. Wonten di ngarsani Gusti Allah. Sing dikekno nang awake. Fi idharil mahasini alaihi ing dalem. Nekaaken. Mertelaken piro-piro kebagusan alaihi ing atasi mukmin. Iya awak iki wis kaya ngene. Awak iki wis cerokong tapi kok sik dikarepi ae nang uwong. Awak iki lek utang wis balak-balik ciri nang iko ndak nyaur. Nang iko ndak nyaur. Teko Madura. Turban nang sido kiri. Pindah nang Pasuruan. Ana ndek Pasuruan malah dipercaya wong alhamdulillah. Lek metu aku ndak pati dipercaya nang wong saiki dipercaya. Iku tambah ngitokno. Wa hadza utawi iki ru'yah utawa takwa. Wa hadza utawi iki ziyadatul quwa wa syukru ya iku syukur allazi kang bihi kelawan syukur yanalu merkoleh sapa mukmin al mazida ing tambahan ma'a salamatihi serta slamete mukmin minasukuni saking anteng ila sana il abidi maring pemujine piro-piro kaulo. Lo tiang niku lek wis gak ada sikap tambah awake niku dilem nang menungso tambah pegel nang awake tambah jijik nang awake nafsune tambah ditekan ditambahi ibadai hal-hal yang bertentangan dengan nafsunya ditambahi akhirnya pandangan akan perbuatan baik Allah kepada dirinya makin kuat, dan fadhole Gusti Allah nang awak yo tambah akeh, syukur sing ngeten niki adalah syukur dateng ngarsane Gusti Allah sing iso nambahi kenikmatan padahal awake wis selamat. Kados wonten ing kandungane ayat la in syakartum wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wong niku lek wis bersyukur datang Gusti Allah, maka nikmatnya akan ditambahi. Pengertian ini ngeten. Sementara kan kadang-kadang guneme wong niku lek oleh duit sewu, ayo syukur nang Gusti Allah jadi kaya 2000. Duduk iku. Syukur apa iku? Syukur sing temenan niku modele ngeten. Wong ku ahli ibadah rek nang Gusti Allah, bukti ini ku rezekine lancar, iku haji balak-balik. Lho. Kidek nang Gusti Allah kok jadi ketono budale nang Mekah tok numpak kapal duduk. Tapi ibadai. Api enang tonggo. Api enang dulur. Monggo ditambahi. Cek ni uang delok sampai ni ku ndak kecelik. Uang awak dhewe wis kecelik. Jari ni uang awak iki api. Ternyata awak iki ndak iso. Lek ibadah jani api. Tapi aku nang tonggo ndak tahu nyopo. Nang dulur aku ndak pati ngereken. Nang dulur aku ndak kenal. Jari uang kaya api. Ojo nyongko awak api. Mboten ilo. Awak niki mau ditekan seakan-akan awak niki ndak anu apa-apa ni mongko ibadah yang Gusti Allah ditambahi. Aduh wis aku ndak ngreken wong wis. Lho aja ndak ngreken wong. Menungso mboten ngreken wong niku dosa. Tetep kudu ngreken. Artine ngreken niku ngapiki terus. Ojo sampai ngalah. Ojo sampai nyalah, ojo sampai nambahi elek nang wong liya. Panjenengan duwe salah nang wong liya. Sak pucuke rambut sampean tau ngepuk wong. Uang ini ku ndak nyepuro nang sampean. Nuwun sewu. Sak piro dosane? Sak piro ibadah sampean? Ndak kira iso mlebu swarga. Lek talah uang sing sampean salah iku nyepuro. Kudu tetep kula mbek sampean iki ngreken nang uang. Direken didelok uang kuwi apa nang awake dhewe. Lek uang nang awake dhewe niku ngino, alhamdulillah. Tapi lek uang nang awake dhewe niku ngalem, amuji nang awake dhewe, ya monggo diapiki. Ditambahi api awak niki nang Gusti Allah. Monggo kita lanjutakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajhalun nasi ai asyadduhum jahlan man taraka yaqina ma indahu. Ajhalun nasi utawi luwe bodhone menungso ai asyadduhum tegese luwe sangete nas apane jahlan bodhone man iku uwong taroka kang ninggal sapa man yakinama ing yakin ngeyakinaken ing barang indau kang tetep ing dalem sandingi man ail yakina tegese ing keyakinan alladzi kang indau iku tetep ing dalem sandingi man wa utawi yakin ilmu iku werune man bi uyubi nafsihi kelawan biro-biro cacati awak dewi niman. Watakasiruhu. Lan sembrono niman atof datang ilmuhu. Wataksiruhu. Lan. Wataksirihi. Atof datang biuyu binafsi. Wataksirihi lan sembrono niman. Ma'arobi serta pengiran niman. Lidon nimakro nyonyono ing barang. Indan nasi kang tetap ing dalam sandingi menungso. Aili ajli dhoni tegesi krono arah-arai penyono. Aladhi kang indan nasi ono ing dalam sandingi menungso. Wahua utawi dhon iku dhonuhum nyono ni nas. Solaha halihi ing bagusi tingkaiman. Hatta madahu hinggo ngalem sopon nashu ingman. Wa athna tegesi ngalem sapa nas alaihi ing atase man. Dawuh niki musannif ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu. Luweh bodhone menungsa nggih menika tiyang sing meninggalkan sesuatu yang diyakini pada dirinya sendiri. meninggalkan meyakinkan sesuatu yang ada di dirinya sendiri. Niku wong sing paling bodoh niku. Wis nyoto-nyoto awake niki akeh kekurangane tapi malah justru kekurangan itu diabaikan. Apa kekurangan sing ono di awak niku iku ndak direken. Ndak ditandani. Misale jenengan medit. Nyoto yakin sampean niku lek medit. Tapi sing dirumati sembayangi, solate. Lek solate wis api, medite iki rumatono. Ya apa sing sekirane sampean iku ndak diarani wong medit. Walaupun, sakjane medit kali mboten iku ndelok sing ndelok. Lek ana wong ngarani medit, krono polai awake ndak saben dina dikei wong-wong urip niku dewe-dewe. Lek wong-wong ku ngarani medit nang sampean polai sampean iku ndak ngekei bendino, ya cak murang muring bapan no. Senajano sampean wis balak balik ngekei dikei di sik diarani medit bapa wis. Sing penting sampean berusaha terus. Ya apa sing sikirane awak iki dadi wong loman. Duduk krono kepingin dialem menungso, tapi krono ingin meningkatkan tingkah laku kita sendiri. Yang berkoro wong ngarani, ngoten wis biasa tiang ngarani. Syukur aja diarani loman, lek diarani loman sampean delok, loman temen apa ndak awak sampean iku. Lek diarani medit ya pantes pancene segala kekurangan itu pasti akan ada pada diri manusia. Lho kekurangan-kekurangan sing ono di awake dhewe ini, keyakinan akan kekurangan kita ini jangan kita tinggalkan. Si A ngarani sampean medit, si B ngarani sampean alem. Sing B ngarani sampean iku loman. Lu sing arani loman iki aja direken wis. Sing arani medit mawon sampean rumat. Artine duduk berarti sampean terus ndak ngekeki nang sing loman mboten. Sing arani sampean mang sampean loman niku sampean kei, sing arani sampean niku medit ya sampean kei, ditambahi agar perkiraan dugaan sangkaane wong nang sampean niku cocok kabeh. Bener. Wong nyongko sampean niku loman bener. Wong ngarani sampean niku cakang ibadah ya bener. Kira-kira ngoten. Lek kula mek sampean niku ana wong ngarani sampean loman, ana wong ngarani sampean ahli sembahyang bengi terus terlena sampean ndak sembahyang ya keliru sampean. Nah ilok ngoten niku. Berarti mandek ana niku no, padahal sampean niku ngerti nang cacate awake dhewe. Ngerti lek sampean niku nang Gusti Allah sembrono. Sampean niku ndak nambahin nang ibadah. Krono wis ana wong ngarani sampean niku ahli istiqomah. Wah, ngajine istiqomah wong iku. Wah, cukup hebat aku pancene. Perlu istiqomah tok iku. Ngoten gunane polahe dilem wong ndak sik gedhe. Aja gedhe ndak sik dilem wong. Aja terlalu gembira lek awak iki diarani wong sing apik. Niku jenenge wong bodho. Dadi orang yang paling goblok, orang yang paling bodoh adalah orang yang terbuai oleh pujaan orang lain, padahal dirinya tahu sebetulnya pujaan yang diarahkan kepada dia itu salah alamat. Iku jenenge wong bodoh. Napa? Kok ngoten nggih? Karena dengan dipuja orang, maka dia sudah merasa orang yang paling hebat. Kalau sudah merasa menjadi orang yang paling hebat, otomatis tidak nambahi ibadah. Lu tidak nambahi ibadah, ngoten niku lho pak. Sehingga rakno kulo nang sampean ini diarani wong bodoh. Nek sampean dilem malah justru penggaweane tambah api, sae niku. Dilem tambah bagus, sae. Tapi bagus ya duduk mergo dilem wong. Ya wis bagus mergo kepingin ganjaran teko Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mila mandhar muga kula kali panjenengan sageta dados tiyang ingkang betul-betul bisa mengawasi diri sendiri dengan sepenuhnya dan tidak terpengaruh oleh sanjungan, juga tidak terpengaruh oleh cacatan orang lain akan diri kita. Hebat ya, kok dadi wong gedhe iso direken wong ngomong ngoten niku sing penting ibadahi sampean tambahi wis. Oh jahat wong iku alhamdulillah lek diarani jahat. Kurang ajar matur nuwun lek diarani kurang ajar. Ketimbang diarani apik, atuk diarani elek. Sing penting awak niki mboten elek temenan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged kula aturaken. mandar muga panjenengan sedaya ingkang mirengaken swanten kula menika, hati kita ini terketuk untuk sedikit mengamalkan kalian kebarengan taufik saha hidayah saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lek kula kali panjenengan nun sewu, kuping telinga kita terbuka, mata kita terbuka, hati kita terbuka, bebarengan kalau taufik soho hidayah saking ngarsani Gusti Allah, insyaallah senajan ngecepret kula niki mek sedilu, insyaallah ono oleh, insyaallah tapi nggih lek Gusti Allah ngersakaken panjene tiang ngecepret ngeten niki nggih. Ya minangka koyok dene wong jojo tahu ngoten lho Pak. Sampean karep ya monggo dituku. Sampeyan ndak karep ya wis menengo, ndak apa-apa. Tapi mandar muga masih sakniki ndak tuku sampean meneh-meneh iso kepingin. Duduk kok kepingin ngrungokno tok, kepingin iso nglakoni. Ngoten. Kepingin iso nglakoni. Dan perlu diingat, tumbuhnya rasa kepingin niku saking Gusti Allah, bukan dari kita. Tumbuhnya rasa kepingin niku saking Allah. Lah mandarmu kok kula mbek sampean ndek ati niki dikeki rasa kepingin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, lek wonten salah kula nyaluk sepura, lek wonten apike saking Gusti Allah, mandar muga diterima hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.